tidak ada seseorang yang menzalimi orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan agar supaya tidak ada seorang pun yang bangga diri terhadap orang lain. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan tentang akhlak yang terpuji, yaitu akhlak at-tawadu. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk dia berhias dengan akhlak yang terpuji ini, yaitu akhlak tawadu. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, yaitu untuk memerintahkan kepada umatnya, antawadu'u, agar kalian, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kalian bertawadu, rendah diri. Dengan sifat tawadu, maka tidak ada yang mendzalimi sesamanya. Tidak ada seorang pun yang akan mendzalimi orang lain. Dan tidak ada seorang yang sombong dan bangga diri terhadap orang lain. Jika sikap dan sifat tawadu atau akhlak tawadu tertanam di dalam dirinya. Maka wajib bagi seorang hamba untuk tawadu, berserah diri kepada al-haq, antara dia dengan Allah Azza wa Jal atau antara dia dengan manusia. Dan lawan daripada sifat at-tawadu adalah al-kibr, sombong, angkuh. Ini bertentangan dengan sifat tawadu. Sombong tidak mau menerima al-haq. Sombong dengan meremehkan manusia. Ini semua bertentangan dengan sifat tawadu. Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala fi kitabihi Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ma yu'khadhu min al-hadith. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ma yu'khadhu min al-hadith, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Alula, faidah yang pertama, at-tawadu huwa at-tadhallul wal istislamu lil haq fi ma bainal 'abdi wa bain rabbih wa fi ma bainahu wa bainan nas. Sifat tawadu adalah at-tadhallul, merendahkan diri, wal istislam lil haq, dan berserah diri terhadap kebenaran, merendah dan menerima kebenaran. Fima bainal abdi wa bainar rabbih, antara dia, yaitu seorang hamba, dengan Rabbnya, dan juga dalam perkara antara seorang hamba dengan manusia. sesamanya. Wa bihadza fahuwa a'ammu minal khusyu'il ladzi la yakunu illa lillah. Maka dengan definisi ini, tawadhu itu lebih umum daripada khusyuk, ya, yang dimana khusyuk itu tidak dilakukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi tawadhu lebih umum daripada khusyuk, karena khusyuk itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau tawadhu antara seorang hamba dengan Allah dan juga antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Nah. Adapun khusyuk maka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Atsaniyah, faedah yang kedua. Idza tasafa an-nasu bi hadzal khuluqil karim. Apabila manusia berhias dengan akhlak yang mulia ini, yaitu akhlak tawadhu, fa innahu lan yatakabbara ahadun ala ahadin. Maka tidak akan ada seseorang yang sombong terhadap orang lain. Jadi apabila manusia berhias, ya, dengan akhlak yang terpuji ini, maka tidak ada seorang pun yang sombong terhadap orang lain. Li'anna tawadu'a diddul kibr. Karena tawadu itu lawannya kibr, kesombongan. Walan yabghiya ahadun ala ahadin. Dan apabila manusia bersifat dengan akhlak yang terpuji ini, akhlak tawadhu, maka tidak akan ada seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain atau mendzalimi orang lain. Li'annal mutawadhi'a la yara li nafsihi maziyatan ala ahadin fayatakabbar 'alaihi aw yabghi 'alaihi. Ya. Karena seorang yang mutawadhi, seorang yang tawadhu, dia tidak melihat dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Dirinya tidak melihat atau dia tidak melihat dirinya memiliki keunggulan, ya, di atas orang lain, sehingga membuat dia sombong atau membuat dia berbuat aniaya kepada orang lain. Nah, seorang yang mutawadhi, dia tidak melihat dirinya memiliki kelebihan di atas orang lain. Nah, karena kalau seseorang melihat dirinya memiliki maziyah, kelebihan, keunggulan di atas orang lain, ya, ini menjadi sebab dia yatakabbar, sombong terhadap orang lain, dan juga ia bagi ala ahad, menyebabkan dia berbuat aniaya kepada orang lain. Wa innamal bagyu wal kibru yansha'ani mimman yaro nafsahu fauqan nas. Hanya saja perbuatan al bagyu, berbuat aniaya atau berbuat zalim, wal kibru dan kesombongan, ya, yang sya'ani keduanya itu timbul atau muncul mimman yara nafsahu fawqan nas, dari orang yang melihat dirinya itu merasa lebih di atas dari orang lain. Lebih bertakwa dari orang lain, ya. Lebih unggul, ya, dari orang lain, nah, sehingga menyebabkan dia berbuat aniaya kepada orang lain atau sombong terhadap orang lain. Ini al-bagyu wal-kibru, ya, berbuat aniaya dan juga kesombongan. Kedua sifat ini muncul dari orang yang melihat dirinya merasa lebih di atas daripada orang lain. Walahuma ziyatu alaihim tahmiluhu alal kibri alaihim. Dan dia memiliki kelebihan, yang kelebihan ini membawa dia untuk sombong terhadap manusia. Wal bagi alaihim, bahkan membawa dia untuk berbuat aniaya kepada manusia. Adapun jika manusia berakhlak dengan akhlak tawadhu, ya, maka tidak ada seorang pun yang akan sombong terhadap orang lain, dan tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya kepada orang lain. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Ja'at nususun karimatun fi madhi at-tawadhu wa sahibihi. Telah datang nas-nas yang mulia, itu dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang terpujinya sifat tawadu dan terpujinya orang yang memiliki sifat tawadu, atau terpujinya orang yang mutawadi, yang bertawadu. Datang dalil yang banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang terpujinya sifat tawadu dan terpujinya orang yang berakhlak dan berhias dengan sifat tawadu. Qala ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk tawadhu kepada orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Jangan merekomendasi diri sendiri, ya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu, ya, siapa yang bertakwa. Nah. Kemudian waqala ta'ala dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya, azillatin 'alal mu'minin. Ya, sifat-sifat seorang yang, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pengganti dari orang-orang yang murtad, ya. Nah, di antara sifatnya adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlemah lembut, ya, terhadap orang-orang yang beriman, dan keras terhadap orang-orang yang kafir. Nah. Wa may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Naam. Yujahiduna fillah, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. (Tuh) Maka seorang mukminin atau seorang mukmin, dia lemah lembut terhadap mukmin yang lain. Nah, kelemah lembutan inilah muncul dari sifat tawadu. Dan juga ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan terpujinya sifat tawadu, ya, dan orang yang bersifat dengan sifat tawadu. Wa fi sahih al-Bukhari, dalil yang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut menggembala kambing. Qala ashabuhu, para sahabat nabi bertanya, wa anta, dan engkau juga ya Rasulullah? Faqala na'am, maka beliau menjawab iya. Nah, itu bahwasanya beliau juga menggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dahulu aku menggembala kambing, dengan balasan beberapa kirot, li ahli Makkah, kambing-kambing milik orang-orang penduduk Mekah. Ini maisyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembala kambing. Bukan kambing-kambing beliau, tetapi apa? Beliau bekerja, menggembala kambing milik penduduk Mekah. Kemudian beliau dibayar. Seorang nabi menggembala kambing, ini menunjukkan akhlak dan sifat tawadu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak malu gembala kambing, enggak malu dengan pekerjaan yang mungkin dianggap oleh orang lain remeh, Maka demikian pula seorang muslim, seorang mukmin, jangan dia merasa malu dengan maisyah yang mungkin orang lain menganggap maisyah tersebut, maisyah orang rendahan misalkan, hanya menjadi kuli misalkan, atau pedagang asongan, atau yang semisalnya, jangan malu. Jika itu adalah maisyah yang halal, karena biasanya manusia tersifati dengan sifat gengsi, gengsi mau jualan, gengsi mau jadi kuli misalkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bekerja menggembala kambing. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau naik himar, keledai, dengan membonceng salah satu sahabatnya. Beliau naik himar, naik keledai. Yang di zaman itu keledai, kendaraan yang di bawah kuda, di bawah unta dan seterusnya. Kendaraan yang paling rendah lah, Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak gengsi, Dan demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk bersama para sahabatnya, ya. Nah, duduk sejajar dengan para sahabatnya, ya. Makan bersama para sahabatnya, ya. Dan seterusnya, ini menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan na'am makhluk yang paling mulia, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tetap membaur dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian dalil yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang bertawadu' karena Allah, ya, rafa'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Lengkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak mengurangi harta, ya. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya illa izzan, kecuali kemuliaan. Jadi orang yang pemaaf, ya, nah, Allah akan tambahkan kemuliaan kepadanya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, bertawadhu terhadap kebenaran, ya, tawadu terhadap orang lain, ya, karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini merupakan kabar gembira tentunya, ya, bagi seorang yang mutawadhi, seorang yang tawadu, ya, Allah akan angkat derajatnya. Nah, maka hendaklah seseorang ketika dia mengetahui kebenaran, ya, maka hendaklah dia berpegang dengan kebenaran tersebut, ya. Dia ambil kebenaran tersebut. Jangan dia, ya, terus dalam kebatilan karena gengsinya, ya. Nah, gengsi sudah membela mati-matian, ya, pendapatnya, ya, atau kebatilan yang ada padanya, tetapi ternyata apa yang ada padanya batil, keliru, salah, ya, sedangkan apa yang ada pada orang lain benar, kebenaran. Nah, sehingga dia gengsi mau menerima kebenaran yang dibawa oleh temannya, ya, atau oleh orang yang mungkin lebih muda umurnya dari dia, ya, gengsi. Nah, sehingga dia pun mencari akal untuk terus membela kebatilannya, mencari-cari dalil, ya, yang menguatkan pendapatnya, ya, dan enggan untuk menerima kebenaran yang sudah gamblang jelas di hadapannya. Nah, Nas'alullah salama wal afiyah. Ini orang yang sombong, kibir. Adapun seorang yang bertawaduk karena Allah, dia menerima kebenaran yang ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui kalau dia salah, keliru. Kemudian dia ambil kebenaran tersebut. Maka orang seperti ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang dia bertawaduk karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Akan tetapi orang yang memiliki sifat sombong, kibir, ini akan sulit untuk menerima kebenaran, untuk bertawaduk karena Allah, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Orang yang sombong, kibir, berat untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran sudah ada di hadapan matanya. Seperti yang terjadi pada fitnah yang terakhir ini, sudah jelas-jelas pentolannya, syekhnya keliru, salah, berada di atas kebatilan. Kemudian setelah itu mendapatkan hukuman. Kemudian pengikut-pengikutnya masih membelanya dan masih terus berupaya mendatangkan hujah-hujah yang mereka kira akan menguatkan hujah syekhnya. Bukannya dia bertobat, mengakui kesalahan, karena kebenaran sudah jelas gamblang di hadapannya, akan tetapi terus masih memihak kepada kebatilan, terus masih dibela, masih diangkat, Ini orang-orang yang sombong, yang dalam hatinya terdapat kesombongan. Kalau setingkat masyayikh, orang-orang yang berilmu, memiliki sifat seperti ini, ada yang bersifat dengan sifat seperti ini, maka kita yang dalam hal ilmu belum seberapa, maka hendaklah jangan merasa aman dari sifat sombong. Hendaklah kita takut, khawatir diri-diri kita terhinggapi dengan sifat sombong, sifat angkuh. Kita lanjutkan. Wa fil Bukhari juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura' la ajabtu. Walau uhdiya ilayya dhira' la qabiltu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku diundang untuk makan qura, ya, betis, ya, betis hewan, kambing atau sapi atau unta, lau du'itu ila qura la ajabtu, maka niscaya aku akan penuhi undangan tersebut. Ya. Nah, apabila aku diundang untuk memakan makanan ini, ya, kaki, ya, kaki hewan, ya, yang biasanya kan kalau undangan kan daging, ya, makanan yang enak, ya, dagingnya dan lain sebagainya. Nah, ini diundang untuk makan kaki. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika aku diundang untuk memakan kaki, ya, kaki kambing, la ajabtu, maka niscaya aku akan memenuhi undangan tersebut, ya. Walaupun masakan tersebut, makanan tersebut, ya, mungkin na'am tidak seperti daging dan seterusnya. Nah, hanya kakinya. Qura itu dari betis ke bawah. Nah. Wala uhdiya ilayya dhira' la qabiltu, dan apabila aku diberi hadiah dhira', dhira' itu nah dari siku ke bawah. Nah. Jadi kambing kan ada kaki belakang, kaki depan, ya. Kalau kaki belakang tadi apa? Qura', dari betis ke bawah. Namanya qura'. Kalau zira itu kaki depannya dari betisnya ke bawah. Nah. Dan jika aku diberi hadiah zira, ya, juga maknanya sama ya, kaki, ya, kaki kambing. La qabiltu, maka niscaya aku akan menerimanya. Nah. Walaupun mungkin itu hadiah yang sebagian orang menganggapnya remeh, ya, tidak seberapa, ya, cuma kaki, ya. Nah. Tetapi beliau mengatakan la qabiltu, niscaya aku akan menerimanya. Ya, demikian muncul karena ketawaduan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang mukmin juga meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika mungkin dia diundang untuk hal-hal yang na'am, ya, tidak mewah, ya, nah, hanya sekedar makanan ala kadarnya, ya, maka penuhi undangannya. Atau dia diberi hadiah, ya, dengan sesuatu yang mungkin tidak seberapa, ya, terimalah hadiahnya. Nah, karena itu akan membuat senang orang yang memberinya. Nah. Kemudian faedah yang keempat, wa fil hadithi at-tahdhiru minal baghi 'alan nas wal fakhri wal kibri 'alaihim. Dan di dalam hadis, ini faedah yang keempat. Di dalam hadis-hadis terdapat peringatan dari berbuat aniaya terhadap manusia dan bangga diri terhadap orang lain dan sombong terhadap mereka. Wa qad ja'a fi dzalika tahdzir, dan telah datang peringatan dari sifat-sifat yang seperti ini. Sifat bangga diri, sombong, ya, bagi berbuat aniaya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang angkuh lagi bangga diri. Nah, surat Luqman ayat 18. Nah, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan fakhur dan bangga diri. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini maraha, dengan sombong. Ini ada dalam surat Luqman ayat 18, juga ada dalam surat Al-Isra ayat 37. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhirah, negeri akhirat itu, yaitu kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh, kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi ini, wala fasadan, dan tidak menginginkan naam kerusakan ya, di atas muka bumi ini. Jadi kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat ya, Allah siapkan, Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi ini. Berarti Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tawadu. Nah, dan juga untuk orang-orang yang berbuat perbaikan di atas muka bumi ini. Waja'a an Ibnu Mas'udin, dan datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk jannah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala, wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah, dan hadis-hadis dalam bab ini banyak. Hadis Abdullah bin Mas'ud ya, lengkapnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk jannah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat dzarrah, semut kecil. Ini ancaman orang yang sombong ya. Ancaman untuk orang yang sombong, orang yang angkuh ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah dia. Walaupun kesombongannya sedikit ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak masuk jannah ya, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat dzarrah. Qala rajulun, kemudian ada seseorang yang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia naam suka kalau bajunya itu bagus ya, dan suka kalau sendalnya itu bagus. Nah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Artinya gak masalah pakai baju bagus, pakai baju baru, pakai naam sendal bagus, sendal baru ya, dan seterusnya, kendaraan bagus ya, nah, rumah bagus, gak ada masalah. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Adapun kesombongan adalah batarul haq, menolak al-haq ya, tidak menerima al-haq. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, itulah kesombongan. Nah, datang kebenaran kepadanya tetapi dia menolaknya. Nah, itulah orang yang sombong ya. Nah, walaupun dia miskin, pakainya copang-camping ya. Nah, tetapi kebenaran datang kepadanya, dia tolak, maka dia orang yang sombong. Nah. Baik. Jadi kesombongan tidak diukur dengan Nah, memakai baju bagus atau sendal bagus, kendaraan bagus, bukan. Nah, tetapi diukur dari sisi dia menerima kebenaran atau menolak kebenaran. Kalau dia menerima kebenaran, maka dia bukan orang yang sombong. Tetapi kalau dia menolak kebenaran, maka dia adalah orang yang sombong. Nah, kalau dia meremehkan manusia, ya, maka dia adalah orang yang sombong. Nah, meremehkan orang yang lebih rendah dari dia misalkan, ya. Padahal orang yang lebih rendah dari dia membawa kebenaran. Nah, akan tetapi dia menolaknya, ya, karena kebenaran tersebut dibawa oleh orang yang lebih rendah dari dia atau oleh orang yang lebih muda dari dia. Nah, maka ini adalah sifat kesombongan. Nas'alullah salama wal afiyah. Terancam orang seperti ini tidak masuk jannah. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk dia berakhlak dan berhias, ya, dengan akhlak at-tawadu. Nah, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada sesama manusia, dia bertawadu. Nah, menerima kebenaran, ya, dan juga tidak meremehkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.